Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله أبو الحسن المعروف بابن المديني هذا إمام من أئمة أهل الحديث أو Imam min a'immatil hadith wa sunnah wa huwa imamun fi ilal hadith. Ali ibn al-Madini seorang hadith yang sangat paham tentang permasalahan ilalul hadis. Nah, sampai-sampai gurunya sendiri memberikan lakop julukan yaitu Sufyan ibnu Uyainah Hayyatul Wadi. Hadza wa ibnul Madin al-mulaqab bi Hayyatul Wadi. Ularnya lembah. Artinya suatu lembah itu yang paling paham tentang seluk beluk lembah tersebut, tanahnya, tanamannya, hewan-hewannya. Ini ular, karena dia mengitari, menyusuri. Ini Ali bin Madini dalam permasalahan hadis, ilal hadis, sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan ka'annallaha khalaqahu li hadzal ilm. Salah Allah memang sengaja menciptakan Ali bin Madini dalam rangka tentang hadis, ilmu hadis, ilal hadis. Karena kalau sudah permasalahan ilal ini tidak semua paham. Zahirul isnad sahih. Zahirnya tampaknya dari isnad tersebut, dari isnad tersebut hadis itu sahih, tapi di situ ternyata di situ ada illah khafiyah qadihah. Di situ ada illah yang sangat samar dan sangat tersembunyi yang bisa menyebabkan hadis tersebut dilemahkan. Kalau sudah urusannya hadis dilemahkan, berarti tidak sah untuk kemudian kita sandarkan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Imam Al-Bukhari, mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ibn Madini. Aku tidak pernah merasa diriku ini rendah di sisi seorang dalam permasalahan ilmu. Nah, wal Imam Bukhari wa man huwa Al-Bukhari? Ma'ruf, siapa yang tidak mengetahui ilmu Bukhari dalam permasalahan hadis? Muttafaqun ala jalalatihi wa imamatihi fil hadis. Ini para semua imam sepakat, ajma'u ala imamatil Bukhari fil hadis. Sepakat tentang Bukhari. Tapi kata Bukhari, mastasghartu nafsi inda ahad. Aku tidak pernah merasa diriku rendah di sisi seorang kecuali indah Ali bin Madin. Luar biasa Ali bin Madin. Nah, kalau bisa disebutkan hadis sudah, atau dia menyebutkan ini hadis ini daif karena ilah seperti selesai. Hada Ali bin Madini min akran al-imam Ahmad rahimahullah. Namun beliau Ali bin Madini sendilah. Yahdikum la yaslih balakum. Ini malam ini spesial ini minuman. Beliau wa hakadha al-insan bashar kullu bani adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, yang sering bertaubat. Hadza Ali ibn al-Madini mimman ajaba bil qaul al-Qur'an makhluk. Nah, khaufan ala nafsihi. Mihnah, datang mihnah Al-Qur'an makhluk. Hadza Ali bin Madini termasuk yang menjawab, yang mengiyakan. Makanya sampai-sampai sebagian para ulama, para muhaddisin, tidak mau mengambil hadisnya, mencoret. Di antaranya Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan sama sekali dari Ali bin Madini dalam sahihnya. Di antara juga Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, lakinnahu taba wa anaba wa bayyana. Termasuk Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad termasuk yang sangat kecewa berat dengan Ali bin Madini. Semisal Ali bin Madinah yang bersamanya, Al-Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya mereka mau bersabar, niscaya fitnah ini akan cepat selesai. Ya, Al-Quran makhluk, maknanya Jahmiyah. Tetapi hakata ya ikhwan, kita bisa mengambil pelajaran kalau dari kalangan ulama ada yang kekeh dalam kekeliruan atau membela al-batil, maka fitnah tersebut berlarut-larut. Nah, tapi ya Ali bin Madini bertobat dan kemudian memperbaiki dirinya dan banyak memuji Al-Imam Ahmad, banyak mengagungkan kedudukan Al-Imam Ahmad. Bahkan beliau sendiri, walaupun sebetulnya ala sahih apa yang dilakukan oleh Ibn al-Madini ma'zur wa huwa mukrah, dari sisi syar'i sangat bisa dibenarkan untuk kemudian beliau rahimahullah menjawab, menyepakati, ya, karena memang permasalahannya al-maut, permasalahannya adalah penggal. Nah, berapa banyak dari kalangan para ulama yang dipenggal karena tidak mau menjawab ajakan Al-Quran makhluk oleh penguasa ketika itu. Sehingga kata al-imam Ibn al-Madini huwa nafsuhu qals, sabar Ahmad ala saud walam asbir, kawiyah Ahmad ala saud walam akwa. Al-Imam Ahmad mampu bertahan dengan cambukan, aku tidak mampu, lemah. Nah, hadza huwa Ali ibn al-Madini. Nah, qala haddatsana Sufyan wa huwa ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah, karena di situ ada Sufyan yang terkenal juga dari kalangan a'immatul hadis. Siapa itu? Akhubed. Naam ahsanta barakallahu fik. Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri akbar min Ibnu Uyainah. Yani akbar minhu sinnan, lebih tua dari Ibnu Uyainah. Naam. Wa huwa imam min a'immatil hadis. Wa min a'immatis sunnah Ibnu Uyainah. Wa ma'a dhalik lahu min aulad ba'duhum aw minhum Jahmi wa minhum Mu'tazili fi madkur. Ibnu Uyainah memiliki beberapa anak yang sebagiannya ternyata membawa bendera Jahmiyah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa at-taufiq biadillah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan karena salah asuh, tetapi wallahu yahdi man yasha. Nah, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Rasulullah alaihi salatu wasalam sangat menginginkan Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah Islam, tetapi Allah tidak takdirkan. Nah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mampu untuk memberi hidayah pada orang-orang yang kau cintai untuk mereka mendapatkan hidayah, termasuk anak, istri Lut, wa Nuh. Nah, istri-istri Nabi, bukan sembarang orang, Nabi. Ya, kalau istri Nabi saja bisa jadi seperti ini, maka yang lainnya mimbabil aula. Nah, apalagi istrinya orang di bawah selain Nabi. Sehingga jangan ada anggapan ini kita di Indonesia, itu kan istrinya ustaz. Nah, kok istrinya ustaz? Lah, ini istrinya syekh. Ini istrinya Nabi. Nah, patokannya ya pada ilmunya. Mau istrinya siapa saja kalau tidak berilmu, ya selesai. Nah, dan ini pun juga menjadi bahan bahwa kita harus bersikap insaf. Enggak mesti, enggak melulu kemudian seorang yang memiliki ilmu atau ahli ilm, orang yang memiliki keutamaan, untuk kemudian keluarga terdekatnya seperti dia. Nah, entah dari kalangan orang tua ataupun anak ataupun istri, maka permasalahannya tinggal kita berusaha dan kita berdoa, banyak-banyak berdoa. Tetap kita mengambil sebab, tetapi hidayah akhirnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana Amr, wa huwa Amr ibn Dinar. Qala akhbarani Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih Yamani an akhihi, dari saudaranya yaitu Hammam ibn Munabbih. Qala sami'tu Abu Hurairah yaqul ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni illa ma kana min Abdillah ibni Amr, fa innahu kana yaktub wala aktub. Kata Abu Hurairah di sini saraha, kata beliau hafidz enam radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak mengambil hadis dari beliau dari aku. Tidak mengherankan Abu Hurairah riwayat hadis yang sampai kepada umat Islam sampai kepada kita, itu yang paling banyak adalah riwayatnya Abu Hurairah. Tidak ada dari kalangan para sahabat yang memiliki murid dari kalangan tabi'in sebanyak Abu Hurairah. Disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah itu ada sama numi ati nafsin minat tabi'in. Ada 800 tabi'in. Nah, ada Abu Hurairah. Akhirnya dengan keutamaan ini, sebagian orang hasad, Syiah, Rafidhah, dan yang lainnya ingin jatuhkan Abu Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah, tidak ada seorang sahabat yang lebih banyak hadisnya dari aku kecuali maka namin Abdullah ibn Amr. Apa-apa yang ada di sisi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Mulaqab bi Abidis Sahabah. Abdullah ibn Amr ibn al-As ini terkenal seorang yang abid, gemar ibadah. Nah, fa'innahu yaktub, fa'innahu kana yaktub wal aktub. Karena Abdullah ibn Amr ibn al-As dahulu dia menulis hadis, catat, sementara aku tidak. Nah, disebut al-Hafidh bahwa kita mengetahui bahwa riwayat hadis yang sampai, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, jauh lebih banyak dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tapi mengapa kok bisa kemudian Abu Hurairah mengatakan seperti ini? Padahal yang diriwayatkan dan sampai kepada kita dari Abu Hurairah itu dibandingkan riwayatnya Abdullah ibn Amr ibn al-As jauh. Nah, beberapa kemungkinannya disebut oleh Hafidh. Yang pertama, bisa jadi Abdullah ibn Amr karena mustagilan bil ibadah akthar min istighalihi bit ta'lim faqallati riwayah anhu. Abdullah ibn Amr al-As banyak meluangkan waktunya untuk ibadah dibandingkan ta'lim, sehingga yang meriwayatkan dari beliau atau riwayat-riwayat beliau lebih sedikit. Atau bisa jadi kemungkinan kedua, annahu kana aktsara maqamihi ba'da futuhil amsar bi Misr aw bi Ta'if wa lam takun ar-rihla ilaihima mimman yatlubul ilm ka rihlah ilal Madinah. Kebanyakan tinggalnya Abdullah ibn Amr bin al-As setelah futuhul amsar, pembukaan negeri-negeri Islam, ya, karena Abdullah ibn Amr ini di Mesir atau di Ta'if, hidupnya banyak di dua kota ini yang di mana para thullabul ilm ketika itu banyak terpusat ke Madinah. Wa Abu Hurairah di Madinah. Enam. Ini kemungkinan kedua. Yang ketiga, apa-apa yang dikhususkan dari Abu Hurairah min da'watin Nabi. Rasulullah SAW pernah mendoakan Abu Hurairah suatu ketika bahwa Abu Hurairah akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW tidak akan lupa dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Nah, sehingga apa yang diriwayatkan dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dari Abu Hurairah melekat, ada. Ini yang ketiga. Yang keempat, sisi keempat, anna Abdullah kana qad dhahara fi Syam bi hamli jumain min kutubi ahli kitab fa kana yandur fiha wa yahaddits minha fatujunnibal akhdhu anhu lidzalika aw fatajannabal akhdha anhu lidzalika katsirun min aimatit tabi'in wallahu a'lam. Kata Al-Hafidz yang keempat, Abdullah ibnu Amr ibn As ketika itu di Syam, tampak dari beliau, beliau ini banyak memegang kitab Ahlul Kitab, ya. Kemudian banyak membuka, kemudian banyak meriwayatkan dari kitab tersebut. Maka banyak dari para imamut tabi'in yang menghindar untuk mengambil hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As karena khawatir, berbeda dengan Abu Hurairah. Syahidnya di sini Al-Hafidz ingin menjelaskan, kok bisa kata Abu Hurairah bahwa Abdullah ibn Amr itu lebih banyak tetapi kok riwayatnya lebih sedikit. Nah, kemungkinan-kemungkinan tersebut dijelaskan oleh Al-Hafidz beberapa kemungkinannya yang telah kita dengarkan bersama. Nah, dari sini juga kita mengetahui bahwa disyariatkannya untuk menulis al-ilmu. Ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? La taktubu anni syai'an ghair al-Qur'an. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an di zaman beliau. Di zaman beliau alaihi salatu wasallam. Sementara bagaimana kok kemudian Abdullah ibn Amr ibn al-As menulis? Maka jelaskan oleh para ulama di antaranya bahwa larangan tersebut berlaku apabila dikhawatirkan tercampur antara itu Al-Quran dengan hadis. Sehingga misal turun wahyu, ya, sementara setelah turun wahyu Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan sesuatu dari hadis, artinya turun wahyu dari Al-Quran, kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan wahyu dari kalamnya, dari kalam beliau sendiri, bukan Al-Quran. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dilarang untuk sahabat menulis, kecuali yang Al-Quran saja. Nah, maka penulisan yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di zaman beliau dalam kondisi apabila dikhawatirkan tercampur dengan Al-Quran. Seperti itu. Dan disebut oleh para ulama bahwa pertama kali yang mengumpulkan hadis, riwayat hadis itu adalah Az-Zuhri. Ya. Az-Zuhri mulai mengumpulkan hadis karena diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz. Kita mengetahui Umar bin Abdul Aziz dan Zuhri ini tabi'in. Berarti salah orang yang mengatakan bahwa hadis itu ditulis ketika zaman Imam Bukhari atau Imam Ahmad, sebelumnya sudah ada yang menulis. Bahkan dari kalangan para sahabat sudah ada yang menulis. Sehingga dari sini kita mengerti al-hadis pun terjaga. Allah Subhanahu wa taala menjaga. Nah, salah satunya dengan apa? Sanad. Makanya sanad ini min khasaisi hadhil ummah. Enggak ada dalam umat-umat sebelumnya ceritanya ada sanad. Nah, ilmu ya dibawakan begitu saja tanpa ada sanadnya. Tidak mengherankan Injil, Taurat ini akhirnya masuk kepada tahrif, watabdil. Nah, adapun Al-Quran wal Hadis terjaga. Salah satunya dengan sebab sanad. Seperti itu. Hal muhim di sini kita mengetahui bahwa disyariatkan dan dibolehkan karena kita masih dalam bab kitabatul hadis atau kitabatu al-ilm. Nah, bab kitabati al-ilm. Dari sini kita mengetahui bahwa menulis dalam menuntut ilmu ini sangat disyariatkan dan sangat dianjurkan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.